Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan yang terkait dengan syafa'ah. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala akhbarana Abu Sa'id Ibn Hamdun qala anbana Abu Hamid Ibn Syarqi qala haddatsana Ahmad Ibn Yusuf As-Sulami qala haddatsana Abdul Razzaq qala anbana Ma'mar an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Dalam hadis ini jelas, hadis sahih, yang diriwayatkan oleh ahli sunan dan juga Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Ahmad, wa Ibn Hibban, wal Hakim, dan yang lainnya. Nah, harus besar ini suaranya, kecil ini. Yang di sini terdapat bantahan yang jelas terhadap orang-orang yang mengingkari syafa'atul Rasul alaihi salatu wassalam, dan begitu pula syafa'at secara umum di akhirat. Siapa orang-orang ini? Kelompok yang mengingkari syafa'at dikarenakan akidah mereka yang menyimpang. Hah? Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, mau dikemanakan hadis ini oleh mereka? Tapi biasanya, sebagaimana kebiasaan ahlul bidah, mereka imam mengatakan hadis ini hadis ahad tidak mutawatir, atau mendhaifkan hadis dengan pendhaifan yang memaksakan diri dan yang lain-lain. Ini kalau kait dengan hadis. Atau sebagaimana dengan ayat Al-Quran? Nah, qala akhbarana Abu Ali Zahir ibn Ahmad qala akhbarana Muhammad al-Musayyib al-Arghayani qala haddatsana al-Hasan ibn Arafah qala haddatsana Abdus Salam ibn Harab al-Mala'i an Ziyad ibn Khaisamah an Nu'man ibn Qurad an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula syatr ummati al-jannah fa akhtartu syafa'ah li'annaha a'am wa akfa atarauna halil mu'minin al-munakkin la walakinnaha lil mudnibin al-mutalawisin al-khatta'in. Hadis ini yang artinya Rasul alaihi salatu wasalam diberi pilihan antara syafaat, mendapatkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat, atau diberi pilihan kedua umatnya masuk ke dalam jannah atau setengah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul alaihi salatu wasalam masuk ke dalam jannah. Lima syafa'ah atau setengah umat beliau alaihi salatu wassalam masuk dalam jannah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memilih syafa'ah. Kenapa? Li'annaha a'am wa akfa. Syafa'ah kalau dipilih, maka ini lebih umum. selama itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menutup kemungkinan jumlah ketika mendapatkan syafaat tentunya akan ujung-ujungnya masuk ke dalam jannah. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi lebih dari setengah. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis ini bertanya kepada para sahabat, "Tidakkah kalian melihat apa atau apakah kalian melihat itu hanya untuk orang-orang mukminin yang bersih dari dosa yang suci?" Kemudian jawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Lah, bukan, tapi syafaat ini bagi al-mudnibin, pelaku dosa, al-mutalawwisin, talawus, dirinya kotor dengan dosa-dosa, al-khata'in, yang sering berbuat salah." Nah, ini syafaat. Nah, dalam hadis yang tadi jelas, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Artinya kalau pelaku dosa besar, ya dosa besar. Nah, menunjukkan bahwa pelaku dosa besar bukan seorang yang kafir, karena dia berhak mendapatkan syafaat. Nah, syarat syafaat ada tiga. Apa saja, Bu Dafa? Syafaat secara umum, kapan syafaat itu berlaku? Ketika Allah ridha kepada yang memberi syafaat atau yang diberi syafaat. Kemudian yang ketiga, dibilang kalau mau jangan dua, langsung tiga. Jangan hanya dua. Nah, Abu Fairuz membantu. Nah, Salman. Yang ketiga, Abu Reza. Akh Ilyas, izin min Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, maka ini yang disebut dengan syafa'ah apa? Syafa'ah ada dua. Syafa'ah. Ada dua syafa'ah, manfiyah dan musbatah. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, yang mana berarti? Yang musbatah atau yang manfiyah? Musbatah. Nah, ahsantum barakallahu. Hadis yang barusan kita baca disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi tambahan mulai dari kata-kata la walakinna lil mudnibin wal mutalawwisin ini dhaif. Adapun potongan sebelumnya sahih, tetapi maknanya benar. Diperkuat dengan hadis sebelumnya. Syafaati li ahli kabair min ummati, ini jelas. Syafaatku berlaku bagi pelaku dosa besar. Nah, qala akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi, qala akhbarana Abu Al-Abbas As-Sarraj, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, an Amr ibn Abi Amr ha. Ha apa artinya ha dalam sanad? Jadi pergantian sanad. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Ha wa akhbaran artinya sanadnya berganti. Mu'alif membawakan sanad sampai kepada Amr ibn Abi Amr. Ha ganti sanad yang lain untuk menuju hadis yang sama. Qala akhbar wa akhbarana Abu Tahir ibn Khuzaimah, qala akhbarana Jaddi al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, qala haddatsana Ali ibn Hujr, qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Amr ibn Abi Amr an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Pak Amir, menurut pendapat yang rajih, Abu Hurairah, siapa yang bisa? Apa jadi? Drahman bin Sakhar. Ini yang masyhur. Dan ini yang dirajihkan sebagian ulama. Nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Tapi ala sahih, ala sahih, nah, majhul. Sampai detik ini ala sahih tidak ada sanad yang sahih yang menunjukkan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nah, majhul. Sahabiyun ma'ruf walakinna ismahu majhul. Sebagaimana disebutlah Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Nah, ada memiliki nama tapi sampai detik ini tidak ada sanad yang sahih yang menunjukkan bahwa namanya Abdurrahman bin Sakhar. Makanya oleh Syekh Muqbil dimasukkan dalam Al-Kuna. Ketika menyebutkan sahabat dalam Sahihul Musnad, urutan sahabat disebut mulai huruf A, Ba, Ta. Abu Hurairah dimasukkan ke dalam urutan kunyah-kunyah. Seperti itu. Ini juga yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Menunjukkan bahwa ala sahih di sisi mereka, dan ini yang mendapat yang rajih, bahwa Abu Hurairah namanya tidak diketahui yang aslinya siapa. Nah, tidak ada syarat yang sahih. Annahu qala ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Faqala qad zanantu alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awla minka lima ra'aitu min hirsika al hadits. Inna as'adan nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsih. Bertanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat nanti? Nah, ini seorang Abu Hurairah, seorang yang haris, bersemangat dalam menuntut ilmu, bertanya dengan pertanyaannya memang ilmiah. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, sungguh aku telah yakin, aku sudah menduga, ini tidak akan ada yang bertanya tentang hal ini sebelum engkau, seorang pun. Nah, artinya Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah menduga bahwa Abu Hurairah, karena melihat, kata Rasul, karena aku melihat semangatmu dalam mencari hadis, dalam menuntut ilmu. Nah, enggak ada sahabat yang lainnya yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam dengan pertanyaan ini sebelum Abu Hurairah, menunjukkan semangat yang luar biasa dalam perjalanannya menuntut ilmu. Nah, dan begitu memang seharusnya yang dilakukan oleh seorang thalibul ilm, bersusah payah. Abu Hurairah ini hanya sekitar 4 tahun kurang sedikit. Mulazama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi menjadi sebagaimana laqab beliau radhiyallahu anhu, hafidhus sahabah. Hafidhnya para sahabat. Ini Abu Hurairah. Kisahnya, lihat. Guling-guling sampai dikira kayak orang gila, saking laparnya. Nah, sabar dalam menuntut ilmu. Antum, kita kalau kelaparan selapar-laparnya sampai mau gimana? Ini sampai guling-guling. Nah, saking betul-betul sudah dapat makanan, sudah dalam kondisi lapar atau susu. Subhanallah, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh manggil kawan-kawannya ahli sufa yang tinggal di Masjid Nabawi. Ini sudah dalam kondisi lapar ini. Nah, terus setelah itu suruh bagikan dulu. Ini sudah lapar, sudah pertama yang dipanggil dapat ada susu, masya Allah. Enggak langsung minum, suruh panggil kawan-kawannya. Sudah datang kawannya, suruh bagikan dulu sampai dia yang terakhir ini. Tapi sabar. Akhirnya, nah itu innamayuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu yuwaffa ajrahum bighairi hisab. Akan dipenuhi pahalanya tanpa ada perhitungannya. Makanya kata sebagian ulama, as-sabru lil iman bimanzilatir ra's lil jasad. Fala khairal jasada au fala khairal jasadi la ra'salahu. Sabar itu, kedudukan sabar di dalam masalah iman itu ibaratnya seperti kepala atau badan, atau kepala pada badan. Bagaimana kondisi badan yang tidak ada kepalanya? Tidak ada kebaikan. Mati badan tersebut. Sama dengan iman, ketika tidak ada kesabaran, habis. Dan jangan dipahami yang namanya sabar hanya ketika ditimpa musibah, timpa ujian. Sabar dalam taat, sabar untuk menghindari kemaksiatan, sabar juga dalam menghadapi musibah dan ujian. 6. Bagaimana mungkin seorang akan istiqomah kalau enggak ada kesabaran? Hah? Mungkin. Adakah orang yang bisa istiqomah dalam imannya, dalam Islamnya, dalam ketaatan tanpa ada sabar? Maka memang manzilatu as-sabr ini, makanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak habis-habis itu pahalanya orang yang sabar dengan hakikat sabar yang sebenarnya. Ini buah kesabaran. Akhirnya terakhir Abu Darah minum, sudah ngerasa aduh tinggal sedikit. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh minum. Minum. Terus minum, minum sampai kenyang itu belum habis. Mukjizat Rasul alaihi salatu wasallam. Sampai kata Abu Darah, ya Rasulullah, sudah enggak dapat tempat di perutku ini. Boleh sesekali makan dan minum sampai kenyang. Sesekali. Dalilnya ini kisahnya Abu Hurairah. Disebut oleh para ulama hikmahnya, syahwat itu terkadang kalau tidak dilampiaskan secara penuh, hati ini masih penasaran. Masih gelo kalau istilahnya orang Jawa itu. Ya. Tapi kalau syahwatnya sudah selesai, kenyang, sudah kenyang, sudah hausnya hilang, sudah, ya, hilang itu syahwat, dia bisa berpikir lebih tenang. Coba itu kenyang itu ujung-ujungnya kemana itu? Jadinya apa? Orang diajak mikir. Seperti itu. Sudah tahu ujung-ujungnya seperti itu? Sama. Sehingga terkadang itu silahkan makan dan minum sampai kenyang. Tapi terkadang ya, jangan sering-sering. Seperti itu. Syahidnya di sini, Abu Hurairah bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Kemudian Rasulullah sudah gak heran, ini pasti Abu Hurairah bertanya seperti ini. Kemudian jawab oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti, yang paling beruntung, mangkala la ilaha illallah khalisan min kibai nafsi. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan, betul-betul murni, ikhlas mengucapkannya, mingki bali nafsi, ketika ikhlas berarti paham dengan konsekuensinya. Karena ucapan la ilaha illallah yang di situ menjadi a'lal iman, al-iman bid'un wa situna syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada sekian cabang, 60 sekian cabang. Dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu bukan sekedar hanya dengan ucapan tanpa disertai konsekuensinya. Tapi dengan konsekuensinya itu apa? Amalan. Nah, bahwa ketika amalan dia tahu la ilaha illallah, tidak ada zat atau tidak ada al-ma'bud, sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah, berarti dia tahu bahwa dia adalah seorang hamba. Khalas, kalau seorang hamba, ya maaf saja, budak. Kalau budak, namanya saja Islam, tunduk, patuh, ikut aturan. Itu konsekuensinya la ilaha illallah. Apa? Taat. Sudah budak, mau diapain? Ikut sudah sama tuannya, itu di dunia. Lagi bagaimana lagi dengan al-ubudiyah, yang ubudiyah bukan ubudiyah penghambaan atau perbudakan, tapi penghambaan kepada Rabbul Alamin. Nah, ini hakikat dari la ilaha illallah. Maka di sini sebenarnya Syekh Mukbil atau Syekh Rabi' dalam syarahnya ini menunjukkan hadis ini am, mengatakan la ilaha illallah muslim siapa saja. Nah, entah pelaku dosa besar ataupun tidak, umum bahwa syafaat itu nanti akan didapat oleh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min kibari nafsi. Nah, secara umum berarti termasuk di sini ahlul kabair. Nah, bisa keimanan itu orang ikhlas? Bisa. Nah, antum lihat kisahnya. Artinya enggak mesti ketika ikhlas terus tidak terjerumus dalam dosa besar. Antum kita tahu kisahnya orang yang meminum khamr. Ya? Sekali minum khamr. Kemudian dicambuk. Dua kali minum khamr, cambuk. Yang ketiga sampai sebagian sahabat marah. Hatta yasubbahu, sampai dicela. Sampai diumpat ini orang ini. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yuhibbullaha wa rasul. Ini orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kalian celah. Coba, Rasulullah alaihi wasallam mempersaksikan bahwa orang itu memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian akhirnya didoakan oleh Rasulullah alaihi wasallam, dipegang dadanya untuk kemudian didoakan. Nah, tapi syaratnya di sini bisa seorang mukmin, seorang muslim terjerumus. Nah, barakallahu fikum. Jadi dengan ini kita berakhir pembahasan tentang asy-syafa'ah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-imanu bil haud wal kautsar. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-haud. Atau ini sudah ya? Hah? Belum. Berarti loncat ya? Kenapa antum diam aja? Hah? Nah, kenapa antum diam saja? Kenapa tidak ditanbih? Jangan ada kekeliruan, ada kesalahan. Kainan mangkan, siapapun orangnya itu, sampaikan. Hah? Nah, taib, belum disampaikan kan? Kemudian yang anda baca apa? Ru'yah. Loncat berarti. Hah? Ya intinya loncat kan. Artinya terjadi kesalahan, artinya anda melakukan kekeliruan karena loncat kan gitu. Iya, artinya minggu kemarin itu tidak ada yang mentanbih gitu, tidak ada yang mengingatkan. Tahib, barakallahu fikum. Nah, tahib insyaallah. Termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-iman bil haud wal kautsar. Al haud wal kautsar ini berkaitan. Al-Kautsar sebagaimana disebutkan diabadikan dalam sebuah Al-Qur'an, dalam sebuah surat dalam Al-Qur'an, inna atainakal kautsar. Wasallil rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna atainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala memberi Rasulullah alaihi salatu wasallam Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? An-nahar fil jannah. Sungai di dalam jannah, di surga yang bermuara dari Al-Haud. Naam ini. Telaga. Ya sifatnya haud ini airnya ahla minal asal. Wa asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih dari susu. Lebih manis dari madu. Nah. Wa adadu aniyatihi ka adadi an-nujum fis sama. Bejana-bejananya nanti itu jumlahnya sama seperti bintang-bintang yang ada di langit. Nah. Faman syariba minhu la yadma ba'dahu abadan. Yang sudah meminum dari situ tidak akan sama sekali kehausan setelahnya. Haud ini pula yang sempat datang kepada haud ini sekelompok manusia yang Rasulullah alaihi salatu wassalam menduga mereka adalah umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan ummati ya Rab, kemudian dikatakan suhkan. Tidak. Mereka innahum qad baddalu wa ghayyaru. Mereka sudah merubah. Mereka sudah merubah-rubah agama, sudah mengganti syariat. Berarti di sini orang-orang yang murtad, sebagian ulama memasukkan ahlul bidah tidak akan meminum haud dari ar-rasul, haud yang dimiliki oleh ar-rasul alaihi salatu wassalam. Nah, padahal ini haud, kondisi yang kita telah lihat bersama bagaimana huru-hara di yaumul kiamah, betul-betul mencekam. Betul-betul manusia dalam keadaan kehausan sampai-sampai datang kepada Adam, datang kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa untuk segera disegerakan. Nah, fasul qada. Maka betapa butuhnya ketika itu manusia untuk bisa mendapatkan atau minum di haud ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Nah, amin. Wa yu'minuna bil haud wal kautsar wa idkhal fariqin minal muwahhidin al jannah bighairi hisab. Dan juga ahli hadis, para salaf beriman dengan haud dan kautsar dan masuknya segelompok dari karangan muwahhidin al jannah bighairi hisab. Muhasabata fariqin minhum hisaban yasira. Ada juga yang dihisab pertama. Datang hadis yang menunjukkan bahwa akan ada 70 alfan min ummati yadkhulun jannah bighair hisab wala adab. Hadis Ibnu Abbas yang agak panjang ditunjukkan Rasulullah alaihi salatu wasallam umat-umat yang ada juga ditunjukkan kepada beliau umatnya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan yadkhulun jannah bighair 70 alfan minhum bighair hisab wala adab. 70,000 orang masuk tanpa adab dan tanpa hisab. Nas'alallah yaj'alana minhum. Amin. Kulu amin ya ikhwan. Mau masuk jannah tanpa diadab, tanpa dihisab, langsung. Nah. Seperti itu. Ciri-cirinya apa mereka? Hah? Sudah lewat ini bersama Satabas insyaallah ya. Di kitab Tauhid. Siapa itu ciri-cirinya orang yang masuk dalam bighair hisabul adab? Hah? Dalam kitab Tauhid sudah lewat nih insyaallah. Masih terus sama satu bahasa kitab Tauhid. Nah. Hah? Siapa? Ciri-ciri pertama apa? Abu Abad. Abu Abad. Hah? Tidak. Anam. Layas tarkun. Ya, tidak meminta rukyah. Terus. Wala yatatayyarun, tidak bertatayur. Wala yaktawun, tidak meminta kai. Oh, ini yang keempat, yang termasuk yang paling penting. Yang terakhir ini. Hah? Apa berbani? Sudah tadi. Tidak minta diruqyah, tidak bertatoyur, apa yang anggap sial ada burung apa yang lainnya. Tidak minta di kai. Dan yang keempat? Hah? Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini ciri-cirinya orang yang masuk jannah bi hisab wal adab. Terhadap Rabb-nya mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Datang dalam riwayat yang lain yang juga sahihah, Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam minta ziyadah li kulli alfin pada setiap 1000 untuk ditambahkan pada setiap seribunya itu membawa satu orang yang membawa 1000 orang. Nah, jadi 70.000, satu orangnya itu membawa 1000 orang lagi. Nah, berarti totalnya berapa? Hah? Berapa? Coba tinggal dihitung. Afwan. Iya betul. Pada setiap 1000-nya membawa 6. Satu orang membawa 1000. Enggak. Pada setiap 1000-nya membawa 70 orang. Hah? 75.000. Hah? Bukan. Bukan membawa 75.000 lagi. Nah. Pada setiap 1000-nya membawa 70 orang. Pada 70 orang membawa 1000. Nah. Berarti berapa kali berapa? Bukan. Nah, ini yang matematikanya. Hah? Ada 70.000. Pada setiap 70 orangnya itu bawa 1000 orang lagi. Kok 70.000? Kan 70.000 asalnya. Ya. Dikali berapa berarti? Hah? Bukan 70.000 lagi, tapi 7.000. Berarti 70.000 dikali 70.000 dibagi 7. Saya enggak, bukan. Salah. Pokok intinya itu 4.900.000 total. Hah? Setiap satunya membawa 76 asal. Setiap satunya membawa 70 orang. Nah, seperti itu. Nah, ini ya ikhwat, jangan dipikir dengan artinya waduh ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dulu sampai sekarang sudah berapa ratus atau berapa puluh juta, ini kita kesempatan. Nah, ini enggak bisa kalau sudah apa? Permasalahan-permasalahan gaib jangan dihitung dengan akal-akalan. Rahmatullahi wasiah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah sangat mungkin berkehendak seperti itu. Wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Yang demikian ini enggak susah bagi Allah. Seperti itu. Maka masing-masing dari kita yahtasib, berharap mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam golongan ini. Yang penting ciri-cirinya itu tadi. Yang pasti asy-syahid lolos langsung. Kalau memang dia benar-benar syahid, langsung. Nah, syahid fil ma'rakah. Dalam medan perang. Seperti itu. Taib. Wa muhasabah fariqin minhum hisaban yasira. Dan beriman bahwa nanti akan ada dari kalangan umat atau kaum muslimin yang dihisab dengan hisab yang yasir. Nah, hisab yang yasir itu hanya ditanya. Nah, seperti itu. Sudah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian menambah lagi perhitungan-perhitungan, tidak. Hanya sekedar ditanya, bukankah kamu pernah melakukan ini dan itu, ini dan itu. Wa idkhaluhum al-jannah bighairi su'in yamassuhum, dan mereka akan masuk dalam jannah, dimasukkan dalam jannah tanpa adanya kejelekan yang menyentuh mereka. Wa adzabun yalhaquhum, dan tidak diazab. Ini kita semuanya beriman. Wa idkhal fariqin min mudznibihim annar, dan ada juga sekelompok dari kalangan muwahhidin yang masuk dalam annar walaupun ujung-ujungnya aljannah. Summa i'taquhum wa ikhrajuhum minha, kemudian dibebaskan dan dikeluarkan dari annar. Wa ilhaquhum bi ikhwanihim alladzina sabaquhum ila aljannah, dan mereka bergabung dengan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka masuk dalam jannah. Wa ya'lamuna haqqan yaqinan anna mudhnibil muhidin la yukhalladuna finnar, dan mereka al-hadis yakin, mengetahui dengan hak dan yakin bahwa pelaku dosa besar dari kalangan muhidin, orang yang masih bertauhid, itu tidak akan kekal di neraka kalau masuk dalam neraka. Nah, wala yutrakuna fiha abadan, dan tidak akan dibiarkan, ditinggalkan di situ selamanya. Pasti ujung-ujungnya pasti akan keluar. Nah, fa ammal kufar fa innahum yukhalladuna fiha wala yakhrujuna minha abadan kullama uidu fiha kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha, setiap mereka menginginkan untuk keluar dikembalikan lagi. Kata-kata kullama itu menunjukkan terus berulang. Nah, nasallallahu salama wal afiyah ya ikhwan. Nah, annar wal iyadzu billah. Ini orang kafir. Wala yusta'tabun. Tidak, artinya tidak diberi keringanan, sudah akan capek selama di situ. Wala yufattar anhum, tidak dihentikan azabnya. Wa hum fihi mublisun. Nah, dan mereka betul-betul disiksa dengan siksaan mublisun. Wala yatrukullahu fiha min usati ahli iman ahadan. Yang pasti Allah tidak akan membiarkan ada seorang pun dari ahli iman yang berbuat kemaksiatan untuk selamanya di annar. Nah, ini keyakinan tentang yaumul qiyamah. Seperti itu. Tapi karena sebenarnya ingin memulai membahas tentang al-jannah wa nar, tapi karena mungkin sudah waktunya jam 9, cocok tuh jamnya. Nah, maka kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Nah, fadhal. Dosa besar, apa itu definisi gitu? Dosa besar. Pertama, apa itu dosa besar? Secara ringkas, dosa besar adalah suatu dosa yang diiringkan dengan ancaman di neraka, yaumul kiamah, atau ada ancamannya, hukumannya di dunia, atau juga diiringkan dengan bara'atul rasul, ar-rasul berlepas diri, ya, atau juga diiringkan dengan laknat, ini dosa besar. Maka cari mana sekarang dosa yang tidak ada ancaman-ancaman seperti ini. Nah, kita meyakini bahwa ada dosa kecil. Nah, tapi kita intinya di sini jangan meremehkan, dosa besar ternyata banyak. Bahkan kalau mau dicari dosa kecil, mungkin sampai di sini Anda merasa lebih susah untuk mencari dosa kecil daripada dosa besar. Semua dosa ada ancaman musbil, ada ancamannya. Nah, ma'asfala minal ka'bin minal izar fa'finnar. Nah, seperti itu. Alaysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan bagian dari kami, nah, yang tidak membaca Al-Quran dengan tahsinus shaut, dengan tidak bertajwid. Ar-Rasulullah SAW berlepas diri. Nah, khamr, ada ancamannya, jilb, zina, dan yang lainnya. Nah, sekarang apa dosa kecil kira-kira? Nah, barakallahu fiik. Intinya itu dosa besar. Kemudian pertanyaan kedua, ketika seseorang berbuat syirik tanpa dia sadari, kemudian lah, tergantung dia tidak sadarnya itu dia berbuat karena kejahilan. Hukum asalnya orang yang jahil ma'zur. Nah, kecuali dia telah datang agama, telah datang dakwah, telah datang yang lain-lainnya, dalam kondisi dia tidak mau datang, acuh tak acuh, kemudian dia dalam keadaan sadar sengaja berbuat kesyirikan tersebut, ini yang dinamakan dengan kufur i'rad. Kufur, dia dihukumi kufur karena dia berpaling. Tapi hukum asalnya ketika dia jahil ma'dzur, apalagi dia tidak sadar misalnya. Nah, maka insya Allah dia ma'dzur. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Mohon penjelasan antara ujian, cobaan, teguran, musibah, dan azab serta contohnya. Bisa jadi satu kejadian itu musibah atau azab bagi satu kaum atau bagi satu orang, dan itu ujian bagi yang lainnya. Yang namanya ujian tidak melazimkan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan dosa. Nah, adapun azab jelas seperti itu. Musibah bisa jadi. Nah, tetapi kalau ujian tidak, tidak melazimkan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan atau bersabda, inna asyaddan nasi adzaban afwan. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujiannya, orang yang paling besar ujiannya para nabi. Ujian bala, ya. Apakah para nabi kemudian dikatakan dapat itu karena dosa? Tidak. Orang diuji karena keimanannya. Ujian itu datang karena keimanan. Ahasibannas ayutraku ayakul amana wahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman? Dibiarkan gitu tanpa mereka diuji? Nah ini. Tapi kalau musibah, bisa karena perbuatan kita. Ma asabai musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Tidaklah menimpa suatu musibah kepada kalian ya karena sebab ulah tangan kalian, perbuatan kalian. Adapun azab, ya jelas azab karena dosanya dia, perbuatan dia. Seperti itu. Nah, adapun teguran, oh ini anak enggak paham ini. Teguran gimana maksudnya? teguran. Tapi intinya seperti itu. Ujian beda dengan musibah dan azab. Azab itu ya fungsinya memang dalam rangka azab. Apa perbedaan azab dengan musibah? Musibah bisa jadi diberikan kepada orang kaum mukminin yang berdosa dalam rangka takfir dzunub. Tapi kalau azab enggak melazimkan ada takfir dzunub. Orang kafir diazab. Bukan dalam rangka membersihkan dosa-dosanya, karena memang perbuatannya seperti itu. Sehingga kalau ujian murni karena keimanan, ya, kalau musibah penghapus dosa, kalau azab ya karena azab sudah karena perbuatannya. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Masa ini lagi ramai apa ini sekarang? Karena baru tahu hari ini tadi. Karena enggak dengar khabar apa-apa. Tadi salah seorang ikhwan tanya ke anak-anak juga bingung, ini memang ada apa? Ini yang benar lagi ramai apa sekarang? Ada pertanyaan di sini. Bagaimana pandangan antum mengenai pemberitaan yang sedang ramai saat ini, pemberitaan tentang penculikan anak? Yang betul apa? Lagi ramai. Hah? Kayaknya dari dulu penculikan anak ramai. Hah? Lagi ramai lagi. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua dalam menyikapi situasi seperti ini, karena dilihat banyak anak-anak dari ikhwan kita yang bermain tanpa ditemani orang tuanya. Kadang muncul kekhawatiran dari istri anak di saat anak sedang bermain di luar rumah, walaupun anak bermain dengan teman-temannya, karena umminya tidak bisa selalu menemani anak dan mengikuti anak bermain dengan teman-temannya. Bagaimana nasihat antum melihat kondisi seperti ini? Apa si anak di tahan saja dalam rumah untuk tidak keluar bermain atau bagaimana? La tafrid wa la ifrat ya ikhwan. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu bermudah-mudah. Nah, tetapi kejadian-kejadian yang kalau memang benar sekarang sedang marak penculikan anak dan ini memang telah terjadi berapa kali, ini memang membuat kita untuk waspada. Nah, sehingga itu anak-anak kita, amanah ada di pundak kita, tanggung jawab kita, ya perhatikan. Seperti itu. Nah, kalau memang kondisi tentunya setiap tempat ya berbeda-beda kondisinya. Susah untuk kemudian dipukul rata. Bisa jadi tempat tertentu memang mengkhawatirkan sekali. Nah, ya sudah kalau gitu, mau apa lagi? Nah, tetapi mungkin di tempat yang kita tahu, alhamdulillah, tidak terlalu mengkhawatirkan. Ada khawatir tapi ya dilihatlah intinya sikonnya bagaimana. Yang pasti mengambil kehati-hatian itu langkah yang benar. Tapi mengambil kehati-hatian yang tidak disertai dengan rasa panik, kemudian rasa cemas yang berlebihan, seperti itu. Anak juga butuh bermain. Tapi ya ikhwan, ada hal yang jauh lebih penting dari permasalahan ini. Anak-anak kita ini lebih rentan untuk dicuri bukan jasadnya, tapi hatinya. Kenapa kalau permasalahan pencurian hati ini kok tidak sewah? Coba untuk melihat sekarang. Anak-anak bermain, kemudian di situ ada anak-anak yang lain membawa HP dan yang lainnya. Ini pencurian hati. Kemana selama ini orang tua? Ketika sudah seperti ini baru khawatir. Apa perlu ditahan di rumah dan yang lain? Ini memang bagus. Tapi ada yang lebih penting juga dari itu dan tidak kalah penting. Nah, anak-anak main ke rumah orang lain. Lihat TV. Acara TV perempuan telanjang seperti musik-musik yang lainnya. Kemana selama ini para orang tua? Untuk kemudian memperhatikan hal-hal seperti ini, dicuri hatinya, imannya, akidahnya. Nah, mau dimatikan hatinya. Padahal permasalahan hati jauh lebih penting dari jasad. Nah, ini sekedar tanbih, sekalian sekaligus masukkan tentang permasalahan ini karena ini penting. Orang melihat secara zahir tapi melupakan batin. Nah, anak-anak dibiasakan berfoto-foto. Orang tuanya yang foto anaknya. tidak tahu permasalahan foto termasuk dari kabirah minal kabair, dosa besar. Nah, wa tanpa malu sebagiannya menyebarkan foto tersebut, menjadikan profil. Ini pencurian keimanan hati. Anak-anak kemudian dibiarkan, diberi fasilitas HP atau internet dan yang lainnya. Nah, maka barakallahu fiikum, permasalahan penculikan anak ini penting untuk kita menjaga anak-anak kita. Tapi jangan lupa, penjagaan anak-anak bukan hanya sekedar jasad mereka yang dijaga, hati mereka semampu kita. Selama mereka masih belum balik, tugas kita untuk terus membimbing dan mentarbiyah, untuk terus menjaga jasad dan hati mereka. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tentang permasalahan ini tinggal dilihat. Kalau memang di tempat antum mengkhawatirkan, nah, lebih baik berhati-hati daripada na'udzubillah sampai menunggu kejadian. Kalau terjadi di tempat lain, mungkin antum sudah tahu, anaknya ikhwan diculik. Nah, alhamdulillah ketemu di pulau lain. Seperti itu. Maka tinggal dilihat, kalau memang kondisinya mengkhawatirkan, sudah. Batasi bermain depan rumah. Atau di rumah kasih bola misalnya. Ustaz nanti pecah semua. Ya. Yang enggak harus bola, misalnya buat belikan mainan apa, mobil-mobilan atau apa? Yang lain lah, main-main yang halal sifatnya. Merangkai apa itu? Apa azal seperti yang tidak ada gambarnya dan yang lainnya. Atau dibelikan mainan-mainan yang lainnya. Atau di depan rumah misalnya, dibatasi. Seorang bapak juga bertahun dengan ibu. Tayib, di sini ada pertanyaan agak unik. Ya, bukan unik, afan. Nah, karena Umi tidak bisa selalu menemani anak dan mengikuti anak bermain dengan teman-temannya. Tayib. Tapi ketika khawatir, apa yang dilakukan Al-Um? Apa kemudian Al-Um disibukkan dengan WA, dengan grup, walaupun grupnya itu grup faedah. Tapi akhirnya waktunya habis dengannya seperti itu. Anaknya, maaf bahasa jauhnya, keleleran. Nah, uminya lagi dalam kamar, lagi asyik baca faedah. Ini faedah penting, tapi kan ada tugas dan kewajiban yang lainnya. Kalau kita memang khawatirkan, cepat pakai hijab, cari anaknya, keluar. Nah, kalau memang khawatirkan lingkungannya seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan ya ikhwan, antum juga sampaikan kepada istri-istri antum, bukan hanya sekedar penculikan jasad. Min fadlikum. Tarbiyanan ini penting. Karena yang pertama ini model kita. Yang kedua, jangan sampai dengan sebab anak kita mencemari anak yang lainnya. Nah, kasihan. Ikhwan yang lainnya sudah berusaha menjaga, akhirnya tercemar dengan sebab ulah dari anak kita yang penyebabnya kita lalai dalam menjaga hati mereka. Coba ucapan. Nah, memang kita akhirnya hidup di zaman yang serba sangat memprihatinkan. Ucapan anak-anak, umpatan-umpatan. Nah, sesuatu yang sebetulnya kita ngenes, tapi terdengar dari lisan-lisan anak-anak kita. Seperti itu. Nah, ini tugas kita bersama. Barakallahu fikum. Sehingga masalah penculikannya tadi, kalau memang dikhawatirkan, ya sudah. Kalau memang benar ya, benar. Tiap tempat, tiap daerah berbeda-beda kondisinya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.